Ustaz Muhammad Bir dan Hafiz yang alhamdulillah telah siap dan telah hadir di sidang. Untuk itu, marilah kita sambut kehadiran Ustaz Muhammad Bir. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Kalian orang. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak tentang puasa. Yang jawab salam saya doakan. Yang belum pergi haji, mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin. Yang enggak jawab salam, masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahra siyam wal mubarak. Alhamdulillah alladzi amarana bislahi ma'isyatina dinaili sa'adah wa ridha ilahi anta mahsudi wa ridhaka anta mabluri Allahumma faqihna fiddin amin Allahumma faqihna fiddin Allahumma faqihna fiddin wa'allimna at-tawil walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan PT Tusro, di antaranya yang sama-sama kita muliakan Bapak ASM, Bapak Haji Muhammad Arif. Nanti kalau pergi haji jangan lupa amin doain Mbak ya. Yang sama-sama kita muliakan MP kita Bapak Abdullah Salihin, yang sama-sama kita muliakan Bapak UM kita Bapak Ardi Yanto, para pejabat yang lainnya baik dari ASN wilayah yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah ini kita sudah masuki bulan puasa. Sudah berapa hari Pak? Berapa 10 nih? 10. Tak terasa kan Pak? Hari begitu cepat. Pakai kata Kristayanti gimana ini? Menghitung hari ya. Nah, boleh jadi akan kita cermati bagaimana hari begitu berarti Pak. Saat nanti di penghujung bulan Ramadan, akhir bulan. Udah orang-orang sibuk pengen mencari Lailatul Qadar, kita mah Lailatul Qadar, Pak. Kenapa Lailatul Qadar? Mencari karcis, Pak. Buat pulang kampung, karcis, lari mana? Kereta. Kemudian ada yang nyari apa lagi? Buat bis. Wah, ada juga yang pesawat. Ada nggak pesawat, Pak? Ada. Pesawat getek. Jadi semuanya orang pada bersibuk-sibuk ria. Sebelum kita masuk ke materi, ternyata terdapat oleh Allah, orang yang berpuasa ibarat orang yang memudik nih Pak. Orang yang memudik itu beraneka ragam. Ada yang mereka naik kelas ekonomi, ada nggak itu? Ada yang mereka masuk kelas eksekutif, ya kan? Ada yang masuknya kelas VIP. Ekonomi tadi udah kan? Nah, coba kita cermati ini, beraneka ragam nih. Kalau kita naik kereta, naik bis, ada kelasnya tadi. Kalau kelas ekonomi, kira-kira penumpangnya banyak nggak, Pak? Wah, banyak, banyak bener itu, penuh. Kadang-kadang kita nggak bisa berdiri, kipas angin nggak ada itu. Paling ada AC itu, angin cepoi-cepoi. Nah, kalau kawan-kawan naik kereta, boleh jadi ketika berdiri, orang bawa ayam, kena hajatan ayam, kan? Diolah ayam. Nah ini penumpang yang sederhana, apa kena kelas ekonomi, penumpangnya banyak, berjumel. Berjumel tahu berjumel, itu bahasa Jerman itu. Banyak sekali penumpangnya, ternyata juga sama Pak, kalau kita puasa ini ada kelasnya juga. Yang kategori adalah kelas yang seperti halnya kereta kelas ekonomi yang kategori kelas awam. Bagaimana yang awam ini? Ternyata cuma bisa kalau puasa itu cuma nahan lapar, nahan haus, yang lain enggak. Tangannya enggak puasa, matanya enggak puasa, telinganya enggak puasa, kakinya apalagi gitu kan. Nah ini sama halnya dengan tadi penumpang kereta ekonomi. Oh ternyata yang kelas awam ini, yang kelas umum ini favorit Pak. Semua orang bisa gak kira teman lapar nama naus? Bisa, tetapi lagi-lagi fasilitas yang kita dapatkan itu tidak begitu berarti Pak. Apalagi kalau kita senantiasa puasa, sering menggunjing kata orang lain, pahala kita berkurang. Inilah yang Rasulullah SAW tegaskan, rubah sahimin laisa min siami illal juwal atas. Berapa banyak orang yang puasa cuma dapat rasa apa Pak? Lapar dan haus. Pahala dapat nggak? Kita kerja sebulan pengen dapat gaji, mau dapat gaji nggak Pak? Kita kerja sebulan pengen dapat gaji, puasa juga sama pengen dapat gaji, dapat pahala gitu kan. Kerja aja pengen dapat gaji, apalagi puasa ibadah. Oleh karenanya ternyata ada kelompok yang kedua tadi Pak. Ternyata kelasnya kelas apa kalau kerasa ada eksekutif. Apa ciri-cirinya eksekutif itu? Ternyata kira-kira penumpangnya agak sedikit nggak kira-kira itu? Iya kan nggak begitu banyak menjual seperti kelas ekonomi. Harganya mahal atau murah dibanding ekonomi? Lebih mahal, tapi fasilitas lumayan. Ada kipas angin, ya kan? Ada kipas angin. Nah, kemudian kadang-kadang kita bisa lebih enak. Nah, ternyata untuk siapa ini? Ternyata untuk kelas istimewa nih Pak. Kalau orang yang puasa tidak hanya menahan lapar haus, tetapi dajak organ tubuh. Tangan kita lagi kerja nih, sesuai tema dengan puasa Ramadan kita tingkatkan kualitas diri, ibadah dan etos kerja. Saat kita kerja, nggak pernah ini ngambil ada sesuatu yang dari kantor, kadang-kadang gunting kuku ada di rumah. Lupa, pulpen ada di rumah. Mungkin katanya keselip gitu kan. Nah ini kita kadang-kadang nggak tahu, hal-hal yang sepele gitu kan. Ada juga kadang-kadang mata kita bagaimana. Oh kata Rasulullah, pandangan pertama itu adalah tidak apa-apa. Lihat ada awewe cantik, lihat medip aja gitu kan. Nah, saudara ini kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ternyata organ tubuh ini diajak juga tadi berpuasa. Tangan kita, kaki kita, kalau disuruh ada kerja, ya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana biar supaya nanti sosok ini penjualan di tahun depan atau tahun ini bisa meningkat. Amin. Ya Rabbal. Amin. Saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelas berikutnya adalah kelas yang sangat-sangat istimewa. Seperti halnya orang naik kendaraan tadi, naik kereta, maka mereka naiknya VIP. Ada AC, dikasih makan ada kan? Dikasih makan. Harganya mahal nggak? Mahal. Mah, sama juga. Kayak kita juga, ibadah. Oh, ternyata ada peningkatan. Bukan hanya kita puasa perut saja, lapar, haus, tangan, kaki, termasuk yang dalam hati kita diajak berpuasa. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada teman kita yang naik jabatan. Ada nggak gitu? Oh, cuma kayaknya pakai jalur belakang gitu kan, ada juga gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik untuk bapak-bapak semuanya, kalau seandainya bapak-bapak semuanya memiliki harta yang cukup, waktu yang cukup, disuruh milih naik kereta tadi, mendingan kelas ekonomi, eksekutif atau VIP Pak? VIP. Pasti jawaban semua orang pengen VIP. Mudah-mudahan puasa kita juga sama Pak. Harapannya tidak hanya kita nahan lapar, haus, tetapi juga hati kita. Kita perbanyak dengan baca Quran dan lain sebagainya. Ternyata dengan ibadah puasa ini ada disiplin bagi kita semuanya. Yang sangat menarik ternyata orang yang berpuasa ada pelajaran yang menarik. Untuk meningkatkan kualitas diri kita di ibadah dan etos kerja, ternyata yang sangat menarik adalah disiplin keimanan Pak. Kenapa? Orang yang berpuasa ada semacam disiplin keimanan. Orang yang berpuasa meskipun orang lain tidak tahu, meskipun saudara kita tidak tahu, meskipun atasan tidak tahu, meskipun istri kita tidak tahu, tetap puasa gak kira-kira itu, Pak? Bapak lagi panas-panas, angkut, kerap botol, nebotol, mau macet, ya kan? Itu tetap puasa. Walaupun tidak ada yang melihat, tetapi Allah melihat kita. Ini disiplin keimanan yang sangat kita perlukan, bahwa dimanapun kita berada, maka kita perlu cermati. Nah, ada hal yang menarik, saudara diingatkan oleh Allah, ada sebuah kisah. Di dalam sebuah pesantren, seorang kiai itu ternyata kepada murid-muridnya itu sayang. Tapi suatu ketika ada murid yang baru datang, Pak. Yang baru mondok. Ketika baru mondok, ternyata kasih sayang guru itu berkurang kepada yang lainnya. Tetapi dia memberikan kasih sayang terhadap murid yang tadi. Akhirnya kira-kira yang pemain lama cemburu gak, Pak? Yeah. Wah, jealous gitu kan? Ini guru. Kalau bahasa perusahaan, ini atasan saya sama orang baru nih. Nah, gak beres ini kan? Nah, ternyata setelah dimilakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya demo, murid-muridnya, Ustaz, Pak Kiai, kenapa kasih sayang Pak Kiai sekarang berkurang, lebih cenderung pada pendatang baru? Akhirnya Pak Kiai, karena orang semua pada demo, muridnya ada 200 orang, akhirnya dikumpulkan semuanya. Ayo murid-muridku kumpul sini semuanya, ini kayak gini nih. Dikumpulkan sama GM kan, sama ASM, sama UM, ayo sini-sini semuanya. Saya pengen buktikan bahwa kamu semuanya pengen tahu kenapa saya lebih sayang terhadap murid yang satu ini yang baru datang dibanding Anda semuanya. Saya sudah siapkan nih pisau. Saya siapkan seekor ayam. Semua orang dikasih ayam, Pak. Jadi ada ayam, ada pisau. Ada 200 ayam, 200 pisau. Semuanya dipegang. Kata gurunya, kata kiai tersebut, hai saudara-saudara semuanya, hai santriku, silakan Anda memotong, tetapi dengan catatan, janganlah Anda memotong ada orang yang melihat Anda. Paham? Paham, silakan. Akhirnya semuanya orang santri itu berlari-lari kan, ada yang dilihat, tengok kanan, tengok kiri, di pematang sawah, nggak ada, potong, ya kan? Ada yang di hutan, dilihat lagi, oh nggak ada, potong. Ada yang di kamar, oh nggak ada, potong. Ada di atas gunung, dilihat-lihat, potong. Nah, umumnya 199 orang, Pak, itu memotong ayam. Tetapi ada satu orang santri yang tidak memotong ayam. Dia sudah di berbagai tempat, Pak. Udah di goa, udah ke danau, udah lari kemana saja. Tidak ada, Pak. Dia lihat memotong, ingat, ada Allah. Aku ke sana, ingat ada? Ada Allah. Mau makan, ingat ada? Ada Allah. Semuanya, semua ada Allah. Akhirnya, semuanya pada balik semuanya ke kandang pesantren tersebut. Kecuali satu, yang tidak tadi, tidak memotong. Kemudian ditanya-tanya, kumpul akhirnya 200 santri. Hai santriku, apakah Anda semua sudah memotong ayam? Kompak semuanya, sudah. Apakah tidak ada yang orang yang melihat? Tidak, kata gitu kan. Tetapi santri yang satu, kenapa kamu tidak memotong ayam tersebut? Kata santri itu, Pak Kiai, saya tidak memotong ayam ini karena dimanapun saya berada, ketika saya ada di dalam benci apa lemari besi, saya ngumpet tetap aja. Saya ingat Allah. Walaupun ada di jalan-jalan, tidak ngawasi, UM, ASM gak lihat saya, tetap saya senantiasa kontrol. Itu kan bahasa sederhananya. Ingat Allah. Sama halnya ini, seperti santri tadi. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ayam itu tidak dipotong secara bijak oleh Allah. Akhirnya kata kiai tersebut, hai santri-santriku, inilah yang menyebabkan kenapa saya lebih sayang, lebih cinta kepada orang yang baru datang ini, santri yang baru datang. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti puasa mengajarkan disiplin keimanan. Kita baca syahadat juga sama, disiplin keimanan. Kalau ada orang yang akan menjadi nabi, percaya nggak kira-kira? Enggak percaya. Karena kenapa? Kita sudah ada tempel. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ada yang ngaku jadi Nabi. Namanya siapa? Ahmad Musoddek. Ahmad Musoddek jadi nabi gitu kan. Ahmad Musoddek jadi nabi. Aku dapat wahyu dari mana? Bogor. Nah, wahyu dari Bogor. Alas memang kan ya. Wahyu dari Bogor gitu kan. Tuh, coba. Ketika ngaku dia jadi nabi, takut tangkap polisi, dia laporan ke polisi kan. Akhirnya karena ketangkap polisi gitu kan, laporan diwawancarai sama wartawan. Kasih wawancarai, rupanya di sampingnya itu ada minuman Pocari Sweat ketahuan nabi kurang iun. Setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, disiplin keimanan, disiplin puasa, disiplin tahadab menjanjikan kita saat kita bekerja, saat kita beribadah kepada Allah dimanapun kita berada, pasti kita ingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun sekali lagi saat kita bekerja. Saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kita cermati kalau kita sudah disiplin, Pak. Sudah mental kita sudah kuat, iman kita sudah kuat, ada orang juga ngaku menjadi nabi yang lain juga, pasti kita tidak percaya. Kalau kawan-kawan, saudara-saudara semuanya pernah jalan ke daerah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu ada namanya daerah Losari. Losari ada ya? Ada Losari. Ternyata sana ada agama Jatun. Tahu Jatun? Jawa Sunda. Nabinya Tugimin. Ada sini Tugimin. Nabi Tugimin ya. Ada pantes kan ya. Coba. Jangan kan jadi nabi. Ini kalau ada nama Tugimin, maaf ini kan. Jangan kan jadi nabi. Jadi kayaknya gak kepantes gitu kan ya. Kepada yang terhormat, yang kita muliakan, Bapak Kiai Haji Tugimin. Pantes ya lo, nggak pantes, apalagi ngaku jadi nabi. Coba kalau dengerin Nabi Muhammad enak kita dengerinnya. Ya Habibi ya Muhammad, nah, itu kan enak dengerinnya. Coba ganti Tugimin. Ya Habibi ya Tugimin. Ingin diganti, katanya bukan Tugimin. Ya Habibi Subagio. Saudara yang diberikan oleh Allah, puasa ternyata pengajaran kita, disiplin keimanan, bukan hanya melejikin potensi kita dimanapun kita berada, ibadah harus kita tingkatkan. Kerja harus kita tingkatkan. Jangan mentang-mentang puasa pura-pura lemes. Coba kita cermati itu. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika puasa tetap berperang, tetap menang pada perang Honda. Pejuang kita 17 Agustus, bagaimana bulan Ramadan perang, memerangi penjajahan, saya kira menangnya tanggal berapa Pak? 17 Agustus, dalam catatan sejarah katanya 17 Ramadan, tidak mengurangi rasa untuk bersemangat bekerja. Nah, kawan-kawan juga sama, untuk senantiasa bekerja dan bekerja. Ikmal ligunnyaka kanaka taisu abadan. Wa'mal li akhiratika kanaka tamutu abadan. Kerjakan untuk duniamu seolah-olah hidup selama-lamanya. Itu memberikan motivasi semangat kepada kita. Coba kalau kita saat kita kerja mau mati besok gimana, Pak? Wah, udah enggak kerja lagi, udah sering zikir aja gitu kan. Nah, ternyata memberikan semangat. Karena Allah menginginkan kita bahagia bukan akhirat saja, Pak. Pengennya dunia akhirat tuh kalau kita doa sabu jagat, apa enggak Pak doa sabu jagat, Pak? Gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tuh. Pengennya apa? Bahagia dunia akhirat. Dunia bahagia akhirat, apalagi kita pengen bahagia. Saya nggak pernah dengar tuh orang doa, Pak. Pak ASM, ya. Nggak pernah saya dengar orang kalau doa seperti ini nih, cermati ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa aja. ada nggak gitu orang tua apa aja akhirat? Nggak ada. Pengen pasti dunia bahagia, hasanah, akhirat hasanah. Kalau kita pengen dunia baik, kerja yang betul, akhirat yang baik, ibadah yang betul. Seperti kita puasa, puasa pengen dapat pahala puasa yang betul. Kita jaga organ-organ tubuh untuk kita puasa, termasuk hati kita. Tadi puasa saja butuh adanya, salah satunya adalah semangat untuk nanti kita bekerja, apalagi kalau kita kerja. Kalau seandainya kehadiran kita enggak sesuai, kira-kira ada ST enggak, Pak? Ada. Ini tak sederhana, saudara ingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin keimanan sangat luar biasa karena sekarang banyak gempuran akidah, Pak. Gempuran akidah, ada orang bilang, kalau sholat nanti enggak usah pakai baca bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja, kan bingung nanti. Di Indonesia ini banyak, ada orang Batak, ada orang Betawi, Allah Akbar dirubah, Allah Tuhan gede banget. Ya kan, kacau enggak kira-kira sholat ini? Nah, kan kacau. Nah, apalagi nanti di belakangnya ada orang Minang, Allah Tuhan nan gadang. Nah, ada sampingnya kata orang apa? Orang Jawa gitu kan. Apa tuh orang Jawa tuh? Apa tuh orang Jawa ya kan? Ini bahasa bisa kacau. Yang lebih kacaunya lagi, Pak, kalau baca Suratul Ikhlas jadi Indonesia ini kacau nih, Pak. Jadi imam bergaya karena katanya jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tiada beranak dan diperanakan. Nah, bergaya imam. La ilaha illallah. Nah, karena imam bergaya, belakangnya ngikutin tiada Tuhan selain Allah. Saya kira batal enggak salatan ini, Pak? Oh, batal. Disiplin keimanan. Wajib kita tidak mengikuti yang ajaran seperti ini. Ada orang yang aku jadi Malaikat Jibril, ada kan? Lia Eden, apa Lia Aidan? Dikit dan tipis gitu kan? Tuh, coba. Untung saya bilang dia ngakunya jadi Malaikat, apa namanya, Jibril, Pak. Coba kalau seandainya dia ngaku jadi Malaikat Izrail. Nanti kalau dia ngaku jadi Malaikat Izrail, ada pengumuman dari kapal, dah. Berhubung Malaikat Izrail ditangkap, pencabutan nyawa ditunda. Kan kacau, Pak. Saudara itu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bahwa ternyata untuk dengan puasa Ramadan kita tingkatkan kualitas diri, ibadah dan etos kerja, ternyata sangat luar biasa di bulan Ramadan ini dikategorikan juga sebagai sahur siam bulan puasa. Sahur Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sahur Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Oleh karenanya, ada juga yang mengutak-atik dibilang bulan puasa sebagai sahrul BBM. Tahu Pak BBM itu? BBM bukan bahan bakar minyak, Pak. B-nya itu bulan. B-nya satu lagi berkah. M-nya Maghfirah. Jadi BBM apa, Pak? Bulan berkah dan Maghfirah. Karena kenapa? Orang yang berpuasa luar biasa ini. Berkah semuanya luar biasa, kan? Segala sesuatu yang kita cermati senantiasa berkah. Apa ciri-ciri berkah itu? Berkah itu bermakna ziyadatul khair, itu bertambah kebaikan kita. Nah, ini dengan berkah insya Allah semuanya itu akan senantiasa enak. Kalau bapak-bapak sering ke kamar mandi itu ada namanya kolam. Kolam bahasa Arabnya itu adalah birkan. Birkan berarti kolam. Coba kita cermati, meskipun kolam itu kita habiskan tuh pasolin airnya tiap hari, kira-kira habis ya tuh, tetap muncul air ya kan, tetap ada. Ini yang dikategorikan berkah. Mau tahu lagi, ciri-ciri ayam itu adalah binatang yang sangat berkah. Berapa ratus ribu setiap hari dipotong masih ada aja ayam itu. Ya kan, berkah itu ada aja itu kan. Dan ada juga orang ternak. Jangankan ayam, ternak tuyul gak ada yang ternak, Pak. Nah, ternyata berkah sangat luar biasa. Untuk mengetahui makna keberkahan, untuk bisa tahu, Pak, apakah hidup kita berkah, misalkan di keluarga Bapak ada 4 orang, tuh, Pak. Ketika masak nasi, istri kita masak 1 gantang, dimakan 4 orang, itu 1 hari nggak bisa habis, Pak. Itu berkah, Pak. Satu kantong berarti berapa banyak kita? Ya berkah artinya kita nikmati, habiskan terus, ternyata nikmat. Ternyata ada lagi Pak, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri, ibadah, dan etos kerja? Pertama adalah disiplin, keimanan. Mengajarkan kita dimanapun kita berada, kita ingat Allah. Saat kita beribadah, dimanapun kita berada, ingat Allah. Saat kita kerja pun juga sama. Yang kedua, ibadah puasa mengajarkan kita adalah disiplin waktu. Betul nggak Pak? Tuh, coba kita lihat Pak, udah ada waktunya. Puasa dari fajar, dari subuh sampai maghrib. Itu sudah disiplin waktu. Sama juga boleh jadi, bapak-bapak kerjanya sudah tentuin. Dari jam berapa kerja bapak-bapak? Dari jam 8 sampai? Jam, ya seperti itu. Nanti pulang kadang di rumah jam 9 ya pak ya. Makanya kadang-kadang ada tipe orang itu tipenya 59 pak. Tahu 59, berangkat jam 5 pulang jam 9 pak. Nah, saudara yang dilakukan oleh Allah, disiplin waktu ini sangat luar biasa. Sesuatu yang halal, itu jadi haram saat bulan puasa, Pak. Tempe halal nggak di bulan puasa, Pak? Hah? Siang, makan, bukannya. Haram, yang halal saja itu tidak boleh. Tempe nggak boleh, apalagi yang haram. Kita bisa cermati. Tempe halal, kalau habis terawih. Rendang halal habis terawih. Bimi sendiri halal habis. Habis isa. Maghrib lah. Maghrib lah. Maghrib sudah sabaran amat dong. Saudara yang dikenal oleh Allah berarti tak sederhana nih. Disiplin waktu luar biasa. Berarti, coba kita lihat lagi, kalau kita pengen tahu Pak, orang Islam itu disiplinnya tinggi, itu saat menunggu beduk maghrib Pak. Dicari itu, yang duluan ajan mana nih? Kalau kata Pak UN, CPI duluan gitu ya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi ternyata ada manfaat, ada hikmah saat kita berpuasa, ada disiplin waktu. Disiplin waktu di mana saja kita berada, harus kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mumpung Bapak masih ada usia panjang. Belum tentu tahun ini kita sampai di penghujung Ramadan usia kita masih ada. Betul nggak Pak? Soalnya banyak orang yang meninggal dunia Pak. Kalau kita lihat masalah usia Pak. Kalau kita berpatokan kepada Nabi, ternyata Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia usianya 2000 tahun, Pak. Nabi Nuh meninggal dunia usianya 950 tahun. Nabi Muhammad alaihissalam meninggal dunia usianya berapa? 63 tahun. Kalau ada, mohon maaf, di antara kita yang usianya 55 tahun. Waspadalah. Tinggal tunggu dua kali pilkada, Pak. Atau ada di antara kita yang usianya sudah 62 tahun 11 bulan, itu harap makan yang enak-enak, Pak. Saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata usia itu tidak ada yang tahu, Pak. Kalau ada yang tahu enak, oh, orang meninggal dunia sesuai dengan abjad, enakan yang hurufnya A. Ada yang amin, ada yang amin gitu. Oh amin duluan, yang enak mah Zen kan belakangan. Ternyata kan gak mesti seperti itu Pak ya. Ternyata Pak Haryanto tengah-tengah ada tuh. Aman. Satu pagi lebih lama, yes. Nah ternyata usia itu tidak menentukan. Boleh jadi tidak mengenal usia, ada yang baru lahir meninggal dunia. Ada orang yang usianya baru 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang belum kawin, meninggal. Ada nggak yang belum kawin di sini? Makanya harus kita senantiasa meningkatkan ya. Kualitas kita disiplin waktu, baik beribadah, bekerja, agar kita senantiasa luar biasa hasil yang ingin kita lakukan. Ada pepatah yang sangat menarik menurut hemat saya. Sekedar ada ilustrasi bagi kita semuanya, saya dapatkan di dalam kitab Ta'lim Mutalim, saya ajar Nuzi mengungkapkan, kam min amalin yatatawwaru bisuratin a'malid dunya yatatawwaru bisuratin a'malil akhirah bihusnin niyah. Yang artinya, berapa banyak pekerjaan yang berbentuk dunia tetapi dinilai oleh Allah menjadi amalan akhirat. Kenapa? Salah satunya adalah bihusnin niyah, karena niat kita baik saat kita kerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka etos kerja kita luar biasa karena tidak terpaksa, Pak. Kalau terpaksa, kerja terpaksa, maka prestasi kita tidak meningkat, justru ngedumel, bahasa Jerman tuh, Pak. Enggak ada hasilnya. Maka boleh jadi saat Bapak bekerja, kalau niatnya ikhlas, walaupun kerja ada dunia ya, tapi kita niatkan ibadah, insya Allah akan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga wa kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah yatasawwaru bi suratin a'mali dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak orang yang melakukan amal kebajikan berbentuk akhirat, bersedekah atau apa saja, ibadah, puasa, sholat, haji, tetapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, justru hanya sekedar ritual belaka. Seperti kita puasa tidak diganjarkan oleh Allah puasa, ya kan? Karena kenapa? Salah satunya lah itu ininya, karena niat kita enggak benar, Pak. Maka dengan adanya bulan puasa ini, kita luruskan niat kita, kualitas kita yang perlu kita tingkatkan di hadapan diri kita, kita yakinkan bahwa Allah akan memberikan ganjar yang luar biasa. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bagaimana bisa meningkatkan kualitas diri kita, ibadah, dan kerja? Ada yang ketiga, Pak, yang namanya disiplin kesabaran. Bagaimana disiplin kesabaran? Ternyata orang yang puasa itu diuji kesabaran, Pak. Dengan bersabar, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah kedua, surah Al-Baqarah. Walitukmilul idrata walitukabbirullah ala ma'adakum la'allakum tashkurun. Kenapa kita saat berpuasa ini tak lain ada ajaran dari Rasulullah, ada ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu agar kita bersyukur. Punya rezeki jangan sayang-sayang bersedekah, betul enggak, Pak? Ada kawan kita yang lagi sakit, jangan lupa, Pak, sedekah. Sekarang Bapak saya tanya nih, punya duit di kantong Bapak ada dua nih. Ada 1.000 rupiah, ada 10.000. Saat Bapak-bapak di masjid, kira-kira yang dikeluarin 1.000 apa 10.000, Pak? Hah? Benar? 1.000. 1.000 rupiah. Jujur, pasti kita jawabannya 1.000. Coba kita cek, Pak. 1.000 kita buat apa, Pak? Sedekah. 10.000 buat apa? Beli rokok. Coba kita bandingkan nih. 1.000 rupiah. Seminggu sekali kita kasih ke masjid. Dikali 4 kali, berapa? 4? 4.000. Selama setahun, 12 bulan, berarti 4.000 dikali 12, berapa? Kita cuma beribadah, bersedekah 48.000 rupiah. Coba 10.000 sekarang, Pak. Setiap hari kita beli rokok, satu bungkus. 10.000 dikali 30, berapa, Pak? 300.000 rupiah. 300 dikali 12, berapa, Pak? 3 juta? 600 ribu rupiah, bandingannya gimana, Pak? Jauh banget, ya kan? Kadang-kadang yang sunnah kita tidak bela-belain, kadang-kadang yang makruh, rokok kadang kita bela-belain. Kita gak punya duit, nyuri tidak, lo minjem dulu. Minjem lo di warung, ya kan? Ada yang begitu, kan? Banyak gitu, kan? Saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kali-kali kita bersedekah, Pak. Sholat di masjid, sholat Jumat 10.000 rupiah, Pak. Karena kita yakin Allah akan ganjarkan yang luar biasa 10.000 rupiah. Semua orang sadar bersedekah. Di masjid yang sholat ada berapa? 500 orang. 10.000 dikali 500 berapa ini, Pak Tolin? 5 juta rupiah. Ternyata 5 juta rupiah, Pak. Alhamdulillah. Pengurus masjid bilang, alhamdulillah uang kas pada kesempatan minggu kali ini 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Pasti kalau tiap seminggu sekali, Pak, dapat 5 juta rupiah, itu pasti pengurus masjid gak sayang-sayang, Pak. Kasih imam 1 juta dah. Kasih khotib 1 juta. Saya yakin kalau khotib, Pak, dikasih 1 juta, jam 6 pagi udah nyampe masjid, Pak. Saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada hal yang perlu kita cermati. bulan Ramadan ada kategori juga sebagai bulan yang penuh dengan sedekah. Sahabat Rasulullah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang sangat mulia dikerjakan setelah kami melaksanakan ibadah wajib, sholat wajib?" Ternyata Rasulullah menjelaskan, sedekah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Oleh karenanya saudaraku dan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita bersedekah nanti pada dasarnya ulama menjelaskan kalau kita bersedekah nanti saat kita meninggal dunia di kuburan itu sedekah ibarat lampu petromak, Pak. Lampu penerang. Makanya kalau kita rajin sedekah 1 juta rupiah, Pak, maka di dalam kubur kita itu seperti lampu petromak terang enggak, Pak, coba? Lampu terang lumayan. Itu 1 juta rupiah. Kalau 100 ribu ya turunan sedikit lah, lampu templok, Pak. Lampu tempel. Nah, bagaimana kalau seandainya 10 ribu rupiah? Lilin, ditiup, goyang-goyang. Ya, Pak, saya mau punya 1000, kontal korek deh itu, Pak. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik. Rasulullah menjelaskan kepada kita, ternyata saat kita bersedekah, saat kita mengeluarkan zakat, nanti ada zakat fitrah, zakat mal, itu tidak berkurang harta kita, tetapi bertambah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana kata malun min sadaqah?" Tidak berkurang harta yang kita sedekahkan, bal tazad, tetapi bertambah. Allah akan menjanjikan kepada kita 10 kali lipat sampai 7 kali lipat. Ayat yang bicara 10 kali lipat diantaranya surah Al-Imran ayat 160. Man amila salihan fali nafsi. Bahkan ada juga orang yang melakukan amal kebajikan pada dasarnya untuk dirinya sendiri. Bahkan ada yang dalam riwayat yang lainnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man jazil hasanati falahu asru amsalih. Orang yang melakukan amal kebajikan akan diganjarkan 10 kali lipat. Bahkan Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, Pak. Guru TK gajinya 300 ribu rupiah. Datang ke ustaz, "Ustaz, gaji saya ini 300 ribu rupiah sebagai seorang guru TK. Doain ustaz biar supaya gaji saya bulan depan naik." "Bang, berapa mau naiknya?" "5 ribu kek, berapa gitu kan?" Ternyata, "Bagaimana caranya biar supaya gaji kamu meningkat menjadi 500 ribu rupiah, saya sedekahkan Ustaz gaji saya 500 ribu rupiah. Saya bersedekah, saya membaca Al-Quran, saya qiyamul lail, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Ternyata saudara digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul. Beberapa bulan berikutnya datang ke Ustaz itu, apa yang ibu itu guru, guru TK datang ke Ustaz. "Ustaz, alhamdulillah nih, gaji saya naik." "Alhamdulillah. Nomor berapa gajinya?" "Sekarang gaji saya jadi 7.300.000 rupiah." "Alhamdulillah." "Bagaimana caranya?" "Tadi 300.000 jadi 7.300.000. Kebetulan saya nikahnya sama orang yang gajinya 7 juta, Pak." Bagi Allah gampang segala sesuatu itu. Mudah. Apalagi masalah itu Allah bisa memalingkan yang siang jadi malam, malam jadi siang, apalagi cuman gaji 7.300.000. Ya kan? Kemudian ada guru TK, ada keinginan yang enggak disebutkan ke ustaz, dia pengen punya sekolahan, sekolah TK. Ternyata Allah kabulkan juga. Allah kabulkan melalui jalur apa? Kebetulan suaminya itu anak kepala sekolah TPA. Dikabulkan gitu? Allah kabulkan. Saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kita juga tentang masalah orang bersedekah, orang yang berzakat ternyata dijauhkan dia dari mara bahaya. Yang sangat menarik adalah ada beberapa tahun yang lalu di Jawa itu ada kejadian tabrakan bus. Ketika terjadi tabrakan ternyata semua penumpang meninggal dunia kecuali 2 orang yang tidak meninggal dunia, suami istri. Nggak habis pikir, pikirannya juga meninggal dunia. Ternyata dia alhamdulillah, kita tidak meninggal dunia, yang lain meninggal dunia. Dia lihat ada yang tinggal palanya doang, ada yang apa namanya otak-otaknya muncrot kemana gitu kan. Ternyata terdengar Allah pas introspeksi, "Mama, kira-kira apa ya kita ini? Kok kita tidak meninggal dunia? Orang yang meninggal dunia pasti nanya gitu kan." Nah, ternyata dia baru ingat, "Oh iya, tadi pagi mama baru ngasih bersedekah 50 ribu kepada orang yang miskin." Ini boleh jadi Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Iya, ayah juga baru beberapa waktu lalu keluarkan zakat mal, zakat profesi. Alhamdulillah Allah memberikan usia panjang. Saudara, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sebetulnya banyak sekali, saudara, yang bisa menyebabkan agar senantiasa kita ketika masuki bulan puasa, karena kita puasa ada latihan tidak makan, tidak minum. Maka secara sederhana mengingatkan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita tidak makan aja setengah hari ya. Setengah hari berapa jam itu? Dari subuh sampai maghrib, Pak? 12 jam terasa keroncongan. Bagaimana saudara-saudara kita yang 3 hari, 5 hari enggak makan, akhirnya kita bersyukur. Alhamdulillah kita bersyukur. Yang senantiasa adalah ada rezeki, jangan sayang-sayang, Pak. Dengan ada disiplin, bersabar, bersyukur, ternyata mengajarkan juga, Pak. Kalau kita lagi puasa, bersabar, Pak. Lagi bapak-bapak nyupir mobil, tiba-tiba ada motor lewat di depan, sabar, Pak. Sabar, latihan, saya lagi berpuasa. Walaupun mahati lagi ini, Pak, gergetan. Kayaknya Serina, Pak, ya. Gergetan, kesel, benar gitu kan. Kadang-kadang ada juga nama mata kayak wajun nih. Nah, tapi tetap, Pak, bersabar. Ternyata sekali lagi kita kembali kepada tema, ternyata dengan puasa Ramadan kita tingkatkan kualitas diri kita, ibadah dan etos kerja kita diantaranya melalui 3 komponen, Pak. Pertama, disiplin keimanan dimanapun kita berada, saat kita bekerja, saat beribadah, maka Allah senantiasa memantau kita, sehingga kita bekerja semakin gigih. Dengan waktu, kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, mumpung Allah masih belum mencabut nyawa kita. Dengan adanya bersabar, dengan adanya bersyukur, melatih kita, nanti hidup kita menjadi berkat. Hanya ini saja yang saya sampaikan buat Thomas, buat Cepeda, mantap. Pengajar, Pak. Burung Irian, Burung Cendrawati, cukup sekian dan terima kasih. Pak Ian naik Kijang Innova, ada nggak Pak Ian sini? Pak Ian naik Kijang Innova, cukup sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas persiapan di tangan Pak. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan kepada para jamaah untuk bertanya dan Pak Ustaz insya Allah akan menjawab mengenai agama dan juga mengenai apapun, mengenai pekerjaan atau apapun di sini ada. Pak Joko ada. Chandra, Pak Joko. Pak Joko. Sambil persiapan, Pak. Tanya jawab. Oke, Pak Joko kali ini. Ya, dari Bapak sekalian ada yang punya pertanyaan silakan ditanyakan kan. Tapi menunggu waktu lagi. Coba aja nih. Ini mau tanya sih, mana sih? Thank you. Iya, masih ditunggu kesempatannya untuk bertanya kepada bapak sekalian ya. Yang ingin mengajukan pertanyaan silakan. Di sini ada Pak Ustadz dan ada pimpinan-pimpinan kita. Apapun pertanyaannya, kita siap menjawab. Silakan. Ya, mungkin sudah mendekati waktu untuk berbuka. Tak kalau itu nanti kan? Iya. Selamat kepada saudara sekalian. Sebelum kita nanti baca doa buka berpuasa, agar hikmat, agar apa yang kita dengarkan bermanfaat di kita semuanya, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bagi yang punya utang, Allah mudahkan kita bayar utang. Amin. Amin. Yang belum menikah, mudah-mudahan Allah cepatkan kita untuk punya jodoh. Amin. Yang belum berjadi, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita dari berbagai macam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yanfi na'amahu wa ikabiru mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yang bagili. Jalaluhi kalkirim. Al-Azim Sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biya min jamil ahwal wal afat. Wa khasidana biya min jamil siyat. Wa tarfa'una biya ala darajat. Wa tisallikuna biya أفضل الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما إنك طالبين اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنواع الرزق والفتوحات يا غافر الذي رزق لمن يسعى بغير حساب نفسك عليها رزقا كثيرا من كل جهه الزائر بك بغير منه مهلوك ببدلك وكرمك وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا يا قدوس اجب لنا بالربا يا الله يا توحيد وكل ايمان جميع الله على كم استنبت بالقوات وكل يا الله ايمان kami saat mengendarai mobil tetap berpuasa. Ya Allah kuatkanlah iman kami dimanapun kami berada untuk senantiasa berpuasa. Ya Allah kuatkanlah iman kami. Ya Allah agar kami senantiasa mengerjakan yang Engkau perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Ya Allah ya Rahman irfa'lana darajatana. اللهم اجمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله امكن لا تستغفر orang tua yang telah meninggal dunia ya Allah ya Rahman ampunkanlah dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah untuk bisa menghajikan orang tua kami ya Allah. Ya Allah berikanlah kami rezeki untuk bisa menghajikan orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala ghairi halqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.